yang belum kau dapatkan. Bahkan nyawaku pertaruhkan. Ini kau hilang bagai di telan alam. Aku di sini tersakiti. Hidup segan mati tak mau. Saat aku pisah darimu, pahit rasanya gula, manis rasa empedu. Ku rasa engkau pergi tanpa berita, habis kisah tutup.